الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Baiklah, kita lanjut lagi dari bab 24, bab Maja'a fi Sihir, bab keterangan tentang penyihir. Kita masuk ke hadis ya, keempat di sini, dalil keempat, hadis Jundub. Disebutkan di sini Jundab, namun yang benar di sini adalah Jundub. Nah, perlu diketahui dalam berbagai kitab-kitab hadis itu sering disebutkan Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ya. Nah, para ulama menyebutkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama awal Jundub itu ada tiga orang. Ada Jundub bin Abdullah Al-Bajali, ya, yang kedua Jundub bin Ka'ab Al-Azdi, yang ketiga Jundub Al-Khair Al-Azdi. Atau Jundub bin Ka'ab Al-Azdi itu sama dengan Jundub Al-Khair Al-Azdi. Jadi minimalnya sahabat Nabi SAW yang bernama Jundub itu ada dua, Jundub bin Abdullah dan Jundub bin Ka'ab Al-Azdi. Nah, para ulama berselisih. Sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah hadisnya Jundub bin Abdullah, dan ini yang masyhur. Ya. Namun yang diterangkan oleh para ulama, ya, semisal di dalam kitab Tarikh Al-Kabir oleh Al-Imam Al-Bukhari, di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Jundub bin Ka'ab Al-Azdi, karena beliaulah yang membunuh penyihir, bukan Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Disebutkan di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, waktu itu ada penyihir. Ya, penyihir tersebut, ya, pada bahak insanan wa abana ra'sah fa'ajibna, kata Abu Usman An-Nahdi yang meriwayatkan hadis ini. Dulu ada penyihir yang biasa memotong kepala orang, kemudian dia memisahkan kepalanya, ya, dengan tubuh orang tersebut, kemudian dia pegang-pegang, kami pun terheran-heran. Ya, fa ada ra'sah. Kemudian dia pun kembalikan lagi kepala yang tadi telah dia potong, kembalikan lagi ke tubuh dia. Jadi dia motong kepala dia, terus dia pegang, terus dia balikin lagi. Hadirin terkesima, hah? Begitu. Taib. Fa ja'a Jundub Al-Azdi faqatalah. Maka datanglah Jundub Al-Azdi. Akhirnya Jundub Al-Azdi langsung membunuh orang tersebut dan mati beneran. Dipenggal, sekalian bilang, ayo balikin lagi kamu sendiri. Nah, dan inilah ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertauhid, dia tidak terkesan sedikitpun dengan ya, penampakan-penampakan klinik dari para dukun, tukang sihir yang menampakkan atraksi-atraksi. Kalau kita sekarang, reok, debus, kemudian apalagi kuda lumping, ya, dan semisalnya itu adalah permainan setan. Reok, nah, itu jangan terpengaruh. Debus, reok kan itu adat. Ya ikhwah, reok itu pakai jin. Reok itu pakai jin. Karena orang yang menjadi penari reok, secara keumuman manusia normal, dia tidak akan mampu menggigit topeng reok yang beratnya puluhan kilo dengan gigi dia. Dan itu ada ritual-ritual. Dan ritual-ritual itu adalah ritual-ritual untuk meminta pertolongan jin, agar jin bisa membantunya menggigit topeng reok dengan kedua giginya saja. Demikian pula dengan kuda lumping yang makan beling. Demikian pula debus yang kebal dan seterusnya. Maka ini adalah adat-adat atau bagian dari ya, budaya-budaya yang harus ya, dikalahkan oleh syariat. Jangan sampai syariat yang mengalah sehingga membiarkan, memaklumi, ya, dengan slogan-slogan ya, menjaga kearifan budaya lokal dan seterusnya. Ya dan billah. Baik. An-Jundub, dari Jundub bin Ka'ab al-Azdi berarti. Haddus sahir darbatus saif bisaif. Darbatun bisaif. Haddus sahir darbatun bisaif. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya, ya, dengan pedang. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Dan Imam Tirmidzi mengatakan pendapat yang benar was-sahih, hadis ini mauquf, artinya perkataan sahabat. Ya, perkataan sahabat. Nanti kalau dalam ilmu mustalah akan ada itu namanya marfu, ya, mursal dan mauquf. Ya. Kalau mauquf perkataan sahabat. Ya, perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan marfu, perbuatan atau perkataan sahabat yang itu disandarkan kepada Nabi. Artinya sahabat tersebut tidak mungkin dia berbicara melainkan itu dari Rasulullah SAW ketika berbicara tentang hukum dan seterusnya, apalagi berbicara tentang perkara akidah. Nah, kalau mursal itu seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah tanpa melalui perantara sahabat. Ya, nanti mursal ada pada para tabi'in dan juga ada para sahabi. Sahabat yang mana? Yang ketika mereka masih hidup, ya, yang Nabi SAW masih hidup, mereka masih kecil. Artinya mereka mendengarkan hadis tersebut dari sahabat yang senior. Nah, barakallahu fik. Itu sedikit mengenai marfu, mauquf, mursal. Nah, ini mauquf berarti ini ucapan, ya, Jundub bin Abdillah. Syarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata haddus sahir ay ukubatus sahir fid dunya syar'an, yaitu hukuman bagi penyihir termasuk juga dukun di sini berdasarkan syariat. Apa itu darbatun bisaif ay qatluhu, dibunuh dengan pedang, artinya dipenggal. Ya, jadi aneh kalau justru di negeri ini para penyihir, para dukun mendapatkan panggung, tempat yang terhormat, bahkan dilindungi berdasarkan hukum, memiliki payung hukum yang resmi, dilindungi oleh negara, ya, dengan diberikan payung hukum ketika mereka membuat, ya, organisasi atau yayasan. Bahkan mereka kemarin bikin apa? Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Ya, kemudian ada lagi Persatuan Ahli Supranatural yang mendapatkan perlindungan payung hukum. La ilaha illallah. Ya, itu bahaya itu semua tuh orang-orang yang memberikan perlindungan itu. Ya, mereka telah bersekongkol dengan para togut dari kalangan dukun-dukun. Ya, dukun-dukun. Iya dan billah. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Syarhul ijmali. Nah, penjelasan Syekh Al-Qarawi, penjelasan globalnya, lamma kana sihru min akhtaril amradi al-ijtimaiyah, tatkala sihir merupakan penyakit di antara penyakit masyarakat yang paling berbahaya, limayanjumu anhu minal mafasid, karena akan timbul dari sihir tersebut berbagai mafasid, kerusakan, ya, yang al-muakkidati, yang di situ pasti kerusakannya, wa nataiji al-khabisa, dan dampak-dampak yang buruk, minal qatli, yaitu dengan adanya pembunuhan, yaitu dengan disantet, dituluh, wa akhdil amwal bil batil, dengan dicuri harta secara batil dengan merak tuyul, babi ngepet, ya, wattafriq bainal mar'i wa zawjih, dan juga adanya, ya, pemisahan antara seseorang dengan pasangannya dengan diguna-guna atau dipelet, ya, belum lagi kerusakan-kerusakan yang lainnya, ya, dengan adanya persaingan di dunia perdagangan pakai pesugihan, pakai penglaris, kemudian yang menjadi rivalnya atau kompetitornya, ya, disihir dengan dia melakukan pesugihan sehingga rivalnya tersebut jadi tidak laku. Kalau jualan makanan, makanannya di mata pelanggan busuk, bau, gak enak, ya, bahkan pelanggan baru datang ke tokonya kok tutup padahal buka, ya, disirup matanya oleh jin. Nah, ini semua kekufuran, lihat tuh penyakit rusak, ya, rusak. Antum, ya gak usah kita lah yang udah ngaji, orang awam aja, ini orang awam nih, yang gak ngerti hukum sihir secara hakikatnya. Ketika mereka tahu warung itu ada penglarisnya, ada penglarisnya, mau gak orang awam belanja ke situ? Gak mau. Makan bakso situ, mereka takut. Di dalam kuah baksonya ada celana dalam. Mereka takut. Kan di rumornya begitu. Ya. Di dalam kuah baksonya ada celana dalam. Ya, ada celana dalam yang dipakai sepekan belum dicuci langsung dimasukin ke situ. Iya. Atau mereka memahaminya apa? Makanannya dilepein jinnya. Tuh. Mau enggak orang awam? Enggak mau. Berarti rusak ini. Sihir itu, perdukunan itu rusak. Rusak. Ya, jadi ini penyakit. Penyakit masyarakat. Sihir, dukun, klenik. Tapi lihat sekarang tukang dukun itu. Berbangga-bangga mereka. Iklan di koran, di internet. Bahkan di TV itu mendapatkan tempat. Bahkan ada idolnya itu. Dukun idol. Tukang sihir idol. Apa itu namanya? Iya, yang limbat itu keluarannya. Apa itu namanya? The Master. Master apa? Master sihir. Ya. Belum lagi sekarang itu di televisi. Para peramal mendapatkan tempat. Mereka diramal. Ada peramal yang gak tahu malu. Siapa itu yang mukanya kayak setan Jepang? Dia itu sok-sok meramal. Toto dia ditangkap gara-gara narkoba. Siapa itu namanya? Togut itu. Togut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Ja'alallahu lahu ilajan syafian. Maka Allah menjadikan untuk penyakit perdukunan dan sihir ini ada ilaj, ada obat yang syafian yang mengobati. Bistik salihi jumlatan wahidatan, yaitu dengan dikikis habis. Istiqsal itu pengkebirian, ya, dengan dikikis habis secara langsung jumlatan wahidah. Dengan apa itu? Solusinya, obatnya, biqatlis sahir, yaitu dengan dihukum matinya penyihir, dukun. Tapi enggak, kalau enggak sekarang, kalau di negeri kita beda, dukun pakai baju ustadz, dicium tangan, dipanggil namanya haji, ya, ustadz, gus, habib. Nah. Ya, dukun pakai sorban. Ya. Bahkan kita ditipu dengan dia bisa ngelawan penyihir yang lain. Nih dia dukun baik, ilmu hitam, ilmu putih. Lihat tuh. Narasi-narasi yang muncul menyesatkan. Di negeri mana itu? Negeri Islam. Mana ada negeri Islam kayak begitu? Di negeri Islam dukun itu dibunuh. Saudi Arabia dengan banyak kekurangannya dalam menjalankan syariat Islam, namun mereka komitmen. Dukun-dukun dibasmi. Dihukum mati dukun-dukun. Kalau di tempat kita, negara Islam, dukun dipiara. Ya. Kemarin ketika sesajen ditendang, dukun-dukun mereka itu ngamuk semua. Ngamuk semua. Nantang-nantangin, ada tuh yang mukanya kayak setan itu. Mbah Gimbal namanya. Nantang-nantangin. Saya dukun, walaupun saya tidak beragama, tapi saya punya etika. Dia bilang yang nendang sesajen gak punya etika. Kalau dia punya etika. La ilaha illallah. Lihat. Negeri Islam apa ini? Kok bisa dukun nantang-nantangin? Saya tantang semua ulama, gus, habaib, ustadz. Ditantang sama dia. Hah? Itu saya nonton sendiri, ada YouTube. Cari aja. Mbah Gimbal menantang gus, habaib, ulama, ustadz, kiai, menantang kiai. Ya, namanya Mbah Gimbal. Mukanya memang Nah, ya. Dia marah, dia minta dihukum seberat-beratnya yang nendang sesajen itu. Ya. La ilaha illallah. Nah ini ya yang membedakan antara negeri yang Islam hakiki dengan yang pendakwaan, pengakuan aja. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Hatta yastaqima al-mujtama'u bi fadailihi wa taharatihi wa istiqamatihi, hingga akhirnya masyarakat ya bisa yastaqim, bisa istiqomah dengan berbagai keutamaan Islam, kesucian Islam dan keistiqomahannya. Ya. Tapi kalau ada dukun gimana kita? Kalau ada penyihir gimana? Gimana cara pengobatinya? Pengobatan syariat cuma satu, dikikis habis dengan dihukum mati. Bukan dipiara, apalagi dikasih payung hukum. Kemenhumkam, Asosiasi Supranatural Indonesia dapat payung hukum. La ilaha illallah. Syaitan semua itu bekerja sama meluluskan perizinan syaitan dari kalangan si penyihir yang tergabung dalam Asosiasi Ahli Supranatural Indonesia. Belum lagi yang perdunu. La ilaha illallah. Ini penyakit masyarakat. Paranormal, ahli metafisika. Ya. Mana lagi tadi? Al-fawaidu, faedah yang kita bisa ambil dari hadis Jundub, bukan Jundub bin Abdillah Al-Bajali, tapi Jundub bin Ka'ab Al-Asdi. Baik. Tahrimu ta'allumi sihri wa ta'limi. Yang pertama, haramnya belajar sihir dan mengajarkannya. Yang kedua, haddus sahir qatluhu. Hukuman bagi penyihir adalah dengan membunuhnya. Bukan dipenjara. Kalau ada tukang teluh, dipenjara. Enggak bisa. Dihukum mati. Tukang tenuh, tukang santet, dipenjara. Dihukum mati. Ya, dihukum mati. Ya, dan menariknya ya ikhwah, ketika Jundub bin Ka'ab al-Asdi radhiyallahu ta'ala anhu membunuh penyihir itu, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, kana indal walid rajulun yal'abu fadabaha insanan wa abana ra'sah fa'ajibna fa'ada ra'sah faja'a Jundub al-Asdi faqatalah. Ya, dulu di sisi Khalifah Al-Walid, Al-Walid ya, dari Bani Marwan, Abdul Malik bin Marwan, di sisi Khalifah Al-Walid ada penyihir. Penyihir yang dia motong kepala dia, kepala orang lain, kemudian dia copot, dipasangin lagi. Faja'a Jundub faqatalah. Maka Jundub datang, Jundub al-Asdi datang dan membunuhnya. Enggak minta izin dulu. Walid, saya bunuh ya. Tafadhol, enggak. Langsung dibunuh. Ya. Kemudian Jundub bin Ka'ab al-Asdi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini hadisnya. Haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Kalau kita sekarang gitu, kita eksekusi, kita diapain? Penjara. Negeri Islam. Nendang apa? Sajen 5 tahun. Negeri Islam. Ya. Ada ustaz di Lombok bilang kuburan yang dikeramatkan Bayi Acong penjara, terancam 10 tahun. 10 tahun. Negara Islam. Katanya. Dia tahu presidennya, wakilnya, semua jajarannya bilang ini bukan negara Islam. Ngotot amat bilang negara Islam. Kan ada azan. Oh, Inggris juga ada azan. Emang negara Islam Inggris? Ya. Ngotot sekali. Kok negara Islam bisa penendang idharuddin yang paling utama, penampakan agama yang paling utama dalam sebuah negeri dikatakan negeri Islam, ialah tauhid. Dendang sesaji untuk ya, yang dipersembahkan untuk jin adalah realisasi dari tauhid, memberantas kesyirikan. Dia malah di penjara. Antum sekarang nih, siapa itu dukun-dukun, setan-setan itu, penyihir itu, antum hukum penggal, antum di penjara. Ya, negara Islam. Dan mereka marah ketika penendang sesajen itu nendang sesajen untuk setan. Mereka marah. Sampai akhirnya ditangkap. Siapa aja yang nangkap itu, yang marah itu, mereka murtad semua. Siapa yang bilang? Syekh Shalal Fauzan dan para ulama. Syekh Shalal Fauzan ditanya tentang pemimpin, hakim, pemimpin. Pemimpin yang membela kesyirikan, marah ketika kesyirikan diganggu. Syekh Shalal Fauzan mengatakan ta'rifuna hada, ta'rifuna hukmal hada alladhi yudafi anis syirk. Kalian tahu itu. Kalian tahu hukumnya, yang membela kesyirikan, yang marah ketika kesyirikan diganggu, annahu murtad, annahu musyrik. Dia murtad, dia musyrik. Bahaya itu. Kesyirikan diacak-acak, dia marah sampai nangkep, murtad itu. Yang ngomong bukan saya, para ulama. Ya. Kok bisa? Barakallahu fikum ya ikhwan. Makanya kemarin kita ada menendang sesajen, kita disibukkan dengan perbuatan penendang tersebut. Terlepas dari kontroversi apakah hikmah atau tidak hikmah, kenapa kita tidak marah sama bupati itu tuh yang dia ngamuk-ngamuk? Tangkap ini siapapun dia, tangkap. Dia marah sesajinya di tendang. Apa hukumnya itu? Sekarang yang nendang sesaji bisa murtad gak dengan perbuatan dia nendang sesajen? Itu yang ngomong kayak tadi, bisa murtad gak? Kholas. Ya. Gimana itu negara Islam? La ilaha illallah. Ya ini lagi-lagi ya. Ini ya, apa namanya? Tahrir yang keliru dalam hal ini. Ya kita lanjut lagi. Munasabatul hadis lil bab tadi ya, jadi membunuh dukun itu dengan ketetapan pemimpin atau individu. Kalau dengan ketetapan pemimpin, Umar bin Khattab, sebagaimana hadis berikutnya. Kalau individu, berdasarkan hadis dua sahabat, hadis Jundub bin Abdullah al-Azdi, beliau yang langsung praktekkan dan beliau langsung mengatakan ini, dan juga hadis Hafsah, Hafsah binti Umar bin Khattab, ya, yang membunuh pembantunya yang menyihirnya. Ya. Jadi dengan dua ketetapan, ketetapan pemimpin maupun individu. Namun sekarang kalau antum bunuh penyihir, antum ditangkap. Ya. Salah enggak? Enggak salah. Namun secara syar'i enggak salah. Namun secara negara salah enggak? Kota negara Islam kok bunuh dukun salah? Nah demikian lah. Jadi paham enggak? Ya. Jadi kok saya juga heran, ngotot-ngotot nih bilang negara Islam, nih bilang negara Islam. Lu pemimpin yang bilang ini bukan negara Islam. Tuh Kiai Haji Ma'ruf Amin itu bukan kaleng-kaleng dalam urusan agama. Ya, dia enggak kayak orang-orang pemimpin-pemimpin yang sok tahu, sotoy ngomong agama, enggak. Dia profesor, doktor. Ya. Bahkan ketua MUI sebelumnya. Dibilang Indonesia bukan negara Islam. Ya kalau ada yang bilang kalau Indonesia bukan negara Islam, oh, udah hijrah aja sana. Lah ente kenapa gak hijrah? Kenapa gak hijrah? Kenapa? Karena kita masih bisa idharuddin. Itu acuannya, bisa menampakkan agama. Nah karena di usul salasah kita pernah pelajari syarat sewisaimin. Ya, syarat mengenai kewajiban boleh tidak hijrah. Ya, masih bisa idharuddin. Kecuali gak bisa lagi menampakkan agama. Makanya kalau kita berkunjung ke negeri kafir dibolehkan dengan syaratnya apa? Bisa menampakkan agama kita. Kalau enggak bisa, enggak boleh datang. Salah satu syaratnya. Ya. Makanya kenapa mereka enggak marah-marah kepada sesama kaum muslimin yang ada di Eropa, di Amerika, yang salafi lah. Salafi di Amerika. Kenapa enggak mereka suruh hijrah? Padahal pemimpinnya siapa itu? Joe Biden. Ulil Amri gitu, Joe Biden. Kenapa? Karena mereka paham, selama masih bisa idharudin, tetap di situ. Ya. Baik. Masih bisa di situ. Walaupun yang terbaik adalah hijrah. Kalau enggak mampu hijrah, ya udah. Yang penting bisa idharudin. Tapi kalau idharudin menampakkan agama enggak bisa juga, wajib dia hijrah. Wajib fardu ain dia hijrah ke negeri yang Islam. Negeri Islamnya kemana? Hijrahnya. Nah, itu lagi masalah lagi. Ke Saudi, deportasi itu. Tangkep. Nah, itu masalah lagi. Nah, inilah salah satu mani minal mawani, pencegah yang kita tidak bisa hijrah. Tahu gak sini? Ya. Berikutnya lagi mana tadi? Ya. Munasabatul hadis li bab, apa korelasi hadis ini dengan bab sihir? Haitsu dalal hadis ala uqubati sahir bil qatli ala tahrimi sihri. Itu hadis ini menunjukkan akan hukuman yang diberikan kepada penyihir dengan menghukum mati dia, dan juga menunjukkan akan keharaman sihir. Dihukum mati. Munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan kandungan tauhid apa? Haitsu harrama al-hadisu ta'alluma as-sihri wa ta'limah bi anna mabnahu 'ala syirki. Hadis ini ya, hadis ini mengharamkan, menunjukkan pengharaman mempelajari dan mengajarkan sihir, karena sihir itu dibangun di atas kesyirikan. Yaitu seorang bisa melakukan sihir tentu dengan bantuan jin, dan jin ketika membantu tidak gratis, maka diberikan ibadah kepada jin. Ya, dengan segala macam ibadah, apakah ketundukan, mahabbah, khauf, raja, ya, apa atau ibadah zahirah. Kalau tadi kan ibadah qalbu, pengagungan, ta'zim, mahabbah, kecintaan, khauf, raja, zul, perendahan diri, atau ibadah yang zahirah. Ya, apakah benar memberikan sesaji, sujud kepadanya, atau kalau enggak ada syirik to'ah, syirik ketaatan kepada jin, yaitu dengan jin perintahkan agar dia bermaksiat, agar dia meninggalkan amalan wajib, jangan sholat Jumat sekali, ya, agar dia berzina sekali, ya, atau di jin memerintahkan agar dia melakukan amalan-amalan bid'ah dengan mewirid-wiridkan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya. Nah, ini semua bagian dari syirik to'ah kepada jin tadi, ya, dan ini semua dibangun di atas peribadatan kepada jin. Nah, ini makanya korelasinya. Kemudian, ya, wafis Sahih Al Bukhari, dalam Sahih Al Bukhari, an Bajalah ibni Abadah, dari Bajalah bin Abadah, kataba qala, dia mengatakan kataba Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab menulis surat, menulis ketetapan, kalau sekarang kepres gitulah dia. Ya, anikutulu kulla sahirin wa sahirah. Kepresnya ini berbunyi, bunuhlah setiap penyihir pria dan penyihir wanita. Kalau kepres presiden antum apa? Ada enggak kayak gini? Bunuh penyihir. Kalau kepres ulil amri itu apa? Paling pajak. Ya? Nambah lagi. Qala, kata ya, Bajalah bin Abadah, faqatalna salasa sawahir, maka kami pun menjalankan instruksi Umar bin Khattab dengan membunuh ya 3 tukang sihir, langsung dijalankan. Ya, baik. Bahkan para ulama mengatakan wa hadza ustuhira falam yunkar fakana ijma'an. Kepres ketetapan Umar bin Khattab ini, ya, ini masyhur, tidak ada yang mengingkari, maka ini adalah ijma', ijma' dengan dibunuhnya para penyihir itu, ya. Ay barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di kitab-kitab para ulama, sahabat yang membunuh penyihir itu banyak lagi, bukan cuma Hafsah, Jundub bin Ka'ab, bukan Jundub bin Abdillah ya, yang sahih. Umar kan yang merintahkan, berarti Umar lah yang bertanggung jawab kan. Sama kayak ada misalkan pembunuh nyuruh anak buahnya bunuh sipulan-sipulan. Anak buahnya ditangkap, bosnya ditangkap juga enggak? Polisi akan mengatakan ini sebuah perbuatan kamu. Dia enggak bisa bilang, kan bukan saya. Mereka yang bunuh. Ya Anda yang perintah. Berarti Umar termasuk juga yang membunuh. Ya. Berarti yang membunuh itu banyak, Umar bin Khattab beserta putra-putrinya. Putranya Abdullah bin Umar, putrinya Hafsah, Jundub tadi bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini ijma. Ijma apa? Ijma sukuti. Enggak ada yang mengingkari. Ya, enggak ada yang mengingkari. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa sahha an Hafsah. Dan telah sahih. Ya, berdasarkan keterangan dari Hafsah. Hafsah siapa ini? Ya. Binti Umar. Annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Hafsah memerintahkan untuk membunuh pembantunya, budak wanitanya yang menyihirnya, fakutilat. Akhirnya pembantunya tadi dihukum mati, dibunuh. Wa kadzalika sahan Jundub. Demikian pula telah sahih ini dari sahabat Jundub. Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi. Kata Imam Ahmad, ini dari tiga sahabat Nabi, yaitu dari sahabat tadi Umar, Jundub dan Hafsah. Para ulama menyebutkan lagi, ada lagi Qais bin Sa'ad, Abdullah bin Umar dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Munasabatul hadis al-hadhil asar lil bab, apa korelasi asar ini, riwayat ini berdasarkan dengan bab aradal musannif rahimahullah taala. Musannif itu Syekh Muhammad bin Abdullah memaksudkan atau menghendaki hadhil asara dengan asar-asar atau riwayat-riwayat ini filbab, di bab ini liubayyin lana, karena beliau ingin menjelaskan kepada kita ya anna ra'ya sahabati al-madhkurina, bahwa pendapat para sahabat yang disebutkan tadi itu huna di sini fisahir terkait penyihir annahu yuqtalu haddan, yaitu hadnya hukumannya dihukum mati. Nah, tabarakallahu fikum. Ya, dan para ulama menyatakan dihukum matinya para penyihir tanpa membedakan jenis model sihirnya seperti apa. Karena ya, orang yang melakukan sihir atau perdukunan dia berarti telah murtad. Ya, Nabi SAW menyatakan kalau orang yang murtad, man baddala dinah faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya murtad maka bunuhlah dia. Ya. Ada ulama yang merinci. Yang merinci, oh dilihat dulu jenis sihirnya. Kalau pakai bantuan setan ya dibunuh, kalau enggak bantuan setan enggak dibunuh. Ya. Nah, ini pendapat yang lemah. Baik. Terus ada ulama lagi yang merinci, kalau ya pakai bantuan setan menyebabkan orang lain mati enggak? Kalau menyebabkan orang lain mati dibunuh. Ya. Kenapa? Karena dia dihukum matinya berarti berdasarkan apa? Karena membunuh orang lain. Ya. Yaitu wa nafsu bin nafsi dalam hadis ya. Yang apa? La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Ya. Kecuali illa bi ihda salasin, kecuali dengan tiga hal. Az-zani as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dini al-mufariq lil jamaah. Ya. Orang yang pernah menikah kemudian berzina dengan dirajam, orang yang membunuh orang lain ya dikisos, dan orang yang murtad. Baik, namun ini lemah. Karena ketika sebelum dia membunuh ya dengan menyantet, dengan menteluh, dia sudah murtad duluan karena dia jadi dukun, karena dia jadi penyihir. Memang dukun murtad. La ilaha illallah. Orang yang datang ke dukun aja membenarkan apa yang dikatakan dukun, murtad, kata Syekh bin Baz di syarah kitab tauhid. Ya, man ataka hinan aw arafan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun ya, penyihir, peramal dan membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tepat ialah dibunuhnya, dihukum mati, diberikan hukuman mati kepada penyihir secara mutlak tanpa dibedakan jenis sihirnya. Apakah menggunakan bantuan setan atau enggak. Lagi pula yang kita pahami, kalau sudah yang namanya sihir, itu berarti pakai bantuan setan. Adapun perincian yang ditegaskan oleh di sini di kitab ini kemarin dalam bahasan yang sebelumnya, ya, Imam Syafi'i tidak menyatakan murtad bagi penyihir, itu yang sihir yang bukan pakai jin. Ya. Yang kalau di kita sekarang itu bukan sihir tapi sulap. Sulap, yaitu yang ditakzir, diberikan hukuman, namun hukumannya bukan hukuman mati. Nah itu sama sekali gak ada korelasinya dengan sihir. Itu hanya tipuan-tipuan. Taib, berakhir bab ini ya. Masuk ke bab berikutnya, bab bayani syai', babu bayani syai' min anwa'is sihir. Masih berkaitan dengan sihir, ya, berbagai penjelasan terkait macam-macam sihir. Ini bab baru ini, gimana nih Pak Munandi, mau lanjut? Cukup dulu ya. Ini bab baru karena di bab 25 ya, karena waktunya masih tersisa ya, dari 1 jam mau lokasi kita pakai diskusi aja deh ya. Silakan yang mau protes, mau tanya, enggak terima, kritik ya, modal Pak Iswat.